desau angin merayukan hati yang merenung. Bagai musik cigani mengiringi bidadari bersemadu. Kisah dalam tembang jiwa bernyanyi melarasi irama insani. Pergantian sedih dan gembira di arena agung pasang. Sepuinya bagai janji tiada henti merayukan hati. Melakukan melodi di irama mama